Mitra Bisnis, Indopos menulis, meski sudah menjalani vonis penjara untuk kasus korupsi, M. Nazarudin, W.O.D. Nurhayati, dan kelima koruptor mantan anggota DPR RI lainnya masih menerima uang pensiun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan aktivis anti korupsi Teten Mas Duki. Pak Teten, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya memang pemberian uang pensiun bagi narapidana korupsi itu menurut saya sesuatu yang kontroversi ya. Karena kita sebenarnya ingin ada satu sistem yang komprehensif membuat para koruptor itu jera, bahkan bukan saja pada ranah publik ya, tapi juga dapat pengucilan dari masyarakat, sanksi sosial dari masyarakat. Nah, kita bicara pada wilayah publik, yaitu kebijakan pemerintah, mestinya memang mereka itu secara prosedur harus dipecat secara tidak hormat, sehingga ya, kemudian tidak mendapatkan pensiun. Ini harus dipahami ya, bukan saya kira kita menjadi bangsa pendendam, saya kira bukan. Tapi memang kita melihat bahwa korupsi itu adalah problem utama kita, ya, yang membuat demokratisasi yang diperjuangkan susah payah sejak 98 itu tidak bergerak untuk kepentingan rakyat karena disabotase oleh para koruptor ini. Kekayaan alam kita yang melimpah, anggaran kita yang terbatas, ya kemudian tidak bisa dipakai untuk kesejahteraan umum. Karena memang para koruptor itu menguasai jaringan birokrasi, jaringan hukum, jaringan politik. Sehingga wajar saya kira kalau sekarang ini ada kebencian yang luar biasa di masyarakat terhadap koruptor. Nah ini yang saya kira harus dipahami. Jadi berhenti berpikir hanya sebatas normatif bahwa memang mereka katakanlah tidak dipecat gitu ya secara tidak hormat sehingga secara undang-undang, secara aturan mereka berhak memperoleh pensiun. Tapi kita menghendaki sebenarnya di luar aturan-aturan ini yang membuat tadi semua lapisan masyarakat, pemerintahan, saya kira sinergi untuk melawan korupsi. Bagaimana dengan Undang-Undang MD3 yang menyebut bahwa anggota dewan yang berhenti dari jabatannya secara terhormat masih memiliki hak mendapatkan uang pensiun? Dan dalam kasus ini, para koruptor ex-DPR mengundurkan diri sehingga memiliki status diberhentikan dengan hormat karena tidak mengalami pemecatan. Bagaimana Bapak melihat undang-undang tersebut? Apakah perlu ada revisi? Ya, saya kira mungkin dalam jangka panjang perlu, tapi sebenarnya dengan aturan yang sekarang, kalau ada keinginan serius dari para pemegang regulasi itu, bisa dilakukan. Ya, meskipun si para koruptor itu mengundurkan diri, sebenarnya kan pengunduran diri itu boleh diterima atau tidak, tapi si institusi yang bersangkutan harusnya menerapkan sanksi administrasi, yaitu dengan melakukan pemecatan tidak hormat. Ini jangan seperti main yoyo ya antara si koruptor dengan institusi itu sendiri. Seolah-olah untuk menghindari hukum yang keras ya sanksi administratif pemecatan tidak hormat yang punya konsekuensi misalnya tidak mendapatkan pensiun dan lain sebagainya, tapi kemudian mereka mengundurkan diri gitu loh. Di Thailand ya, di Thailand saya kira ada mekanisme hukum yang lebih singkat ya. Publik bisa memberikan hukuman terhadap para pejabat yang diangkat atau pada jabatan-jabatan politik gitu untuk dipecat dari jabatannya hanya dengan mengajukan petisi ya tanda tangan lah kira-kira dari kira-kira sejumlah angka bilangan pembagi pemilih lalu dibawa ke Senat dan kalau 3/4 anggota Senat itu setuju mau jabatan menteri, mau dirjen, mau politisi ya yang menduduki jabatan-jabatan publik itu bisa dicopot dan dihukum tidak boleh lagi menduduki jabatan-jabatan publik selama 5 tahun ke depan. Nah, itu satu contoh bagaimana Thailand ya juga memiliki problem yang sama dengan Indonesia soal korupsi dan mereka punya sistem yang kira-kira cukup efektif ya. Pengadilannya pun juga satu tahap ya. Jadi tidak berbelit-belit seperti sekarang. Demikian aktivis anti korupsi Teten Mas Duki. Saya Wendy Lim.